Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa minha annal arda la ta'kulu luhumal anbiya'i lil hadithil mashhuri wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Qala ashabuna wa ghairuhum fata'ammada al-kadzibu alaihi minal kabairi fa'inistahallahu al-mu'tamadu kufrun wa illa fata'ammudul kadzibi alaihi minal kabairi fata'ammudul kadzibi alaihi minal kabairi fa inistahalluhu al-muta'ammidu kafara wa illa fa huwa kasairil kabairi la yukfaru bihi wa qala syekhu Abu Muhammadin wa illa fa huwa kasairil kabairi la yakfuru biha la yakfuru biha wa qala syekhu Abu Muhammadin al-Juwayni walidu imamil haramaini yakfuru bidzalika wasawabu al-awwalu wa bihi qala al-jumhuru wallahu a'lamu wa'lam anna hadha ad-darba la yanhasiru walakin nabbahana bima dzakarnahu ala ma siwahu walakin nabbahna bima dzakarnahu ala ma siwahu. Naam, wal nakhtam al-fasla bikalamaini ahadihima qala imamul haramaini qala al-muhaqqiquna zakara al-khilafa fi masailil khasaisi khobtun la faidata fihi fa innahu la yata'allaku bihi hukmun najizun tamussu al-hajata ilaihi wa innama yajri al-khilafu fima la najidu buddan min isbati hukmin fihi fa innal aqisata la majala laha wal ahkamu al-khosatu yuttabau fiha an-nususu wama la naso fihi fal khilafu fihi hujumun alal ghaibi min ghairi faidatin. Al-kalamu tsani qala as-Saimari mana Abu Ali ibni Khairana al-kalama fil khasaisi li'annahu amrun in qada. Naam, qada. Qala wa qala sa'iru ashabina la ba'sa bihi wa huwa as-sahihu lima fihi min ziyadati ilmi. Baik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masih di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas umat ini di halaman 86 wa minha annal arda la ta'kulu luhumal anbiya'i li hadisin masyhur. Di antara kekhususan Nabi ialah Pak bumi tanah tidak memakan jasad para nabi. Berdasarkan hadis yang masyhur, lihat di footnote di bawah. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i. Rawahu al-Imamu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa shahahahu al-Allamah al-Albani. Ya, yaitu sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Namun perlu diketahui ya, tidak hanya para nabi yang diharamkan. Terkadang para ulama menyebutkan ketika terjadi banjir di Madinah sampai masuk ke Hujrah Aisyah, ke kamar Nabi, ke kuburan Nabi, tersingkap di situ di masa tabi'in waktu itu, kuburan Umar bin Khattab, karena kuburan Umar bin Khattab di samping kuburan Nabi, tersingkap di situ, kaki Umar bin Khattab masih utuh. Kaki Umar bin Khattab masih utuh. Nah, terkadang juga demikian ya. Oleh karena itu kita dapati ya banyak perkara yang wake realita. Ya, ada kuburan guru ngaji TPA ketika terjadi longsor, jasadnya masih utuh. Nah, jasadnya masih utuh. Nah, terkadang demikian. Baik, namun kalau Nabi dapat jaminan khusus jasad para nabi. Dahulu Umar bin Khattab ketika sedang safar ya, juga menjumpai ya, ketika di tanah mendapati kuburan yang masih utuh jasadnya, yaitu Nabi Daniel. Maka Umar bin Khattab memerintahkan agar dikuburkan di tempat yang tidak diketahui orang, karena khawatir kalau diketahui orang akan jadi tempat pengkultusan. Ya, Nabi Daniel, kata Umar bin Khattab, ini Nabi Daniel ya, masih utuh wajahnya, masih utuh, masih segar ya, padahal mati. Beliau adalah di antara nabi-nabi Bani Israel, mati ratusan tahun silam ya, masih utuh. Tabarakallahu fik. Ya. Kemudian minha, di antaranya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdusta atas nama orang lain berbeda dengan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas nama aku itu tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Jadi berdusta atas nama Nabi dosanya besar. Qala ashabuna wa ghairuhum, para ulama kami dan selainnya mengatakan, kata Imam Nawawi, fata'ammudul kadzibi alaih minal kabair. Sengaja berdusta atas nama Nabi termasuk dosa besar. Fa inistahallahu almuta'ammidu kafara. Namun kalau orang yang berdusta tadi sengaja dia menghalalkan ya, menghalalkan berdusta atas nama Nabi, kata dia enggak apa-apa, yang penting niatnya baik, maka dia kafir. Wa illa fahuwa kasairil kabairi. Namun kalau dia tidak menghalalkan, dia berdusta aja atas nama Nabi, namun dia tidak menghalalkan, oleh karena salah, maka dia tidak kafir dengan hal tersebut. Lihat, perhatikan nih, para ulama Syafi'iyah ya berbeda pendapat. Udah tenang, Manto aja yang datang kok, tenang ya, bukan Pak SBY ya. Datang di kok, nah tenang aja ya. Nah, lihat ini ikhwah, para ulama Syafi'iyah berselisih. Orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi kafir apa enggak? Ini khilaf. Kalau dia menghalalkan, tentunya sengaja. Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia murtad. Enggak, enggak apa-apa, yang penting kan niatnya baik gitu. Ya, banyak kalangan perawi yang al-wadda, para pembuat hadis-hadis palsu, niatnya baik. Yang melatar belakangi kebohongan mereka mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah niat baik. Dikutip oleh As-Suyuti di kitab Tadribur Rawi, betapa banyak para ya al-wadda, para pemalsu hadis, niatnya itu baik. Ada yang dia kokoh di atas sunnah, jenggotnya tebal, berpegang dengan sunnah, namun ternyata dia suka memalsukan hadis. Tujuannya apa? Apakah cari dunia? Enggak. Ingin agar orang lain semangat beragama. Dibuat-buatlah fadilah, keutamaan amalan ini, amalan itu, zikir ini, baca surat ini, baca surat itu, baca ayat ini, baca ayat itu. Nah, ulama Syafi'iyah berselisih, ini murtad apa enggak? Gitu. Kalau dia sengaja menghalalkan, murtad ya. Tapi kalau enggak, dia seperti dosa besar. Nah, qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni, ini bapaknya Imamul Haramain. Bapaknya Al-Imam Al-Juwayni, Sahibul Waraqat. Ini bapaknya, Walidu Imamil Haramain. Kata Imam Juwayni, kata bapaknya Al-Juwayni, yakfuru bidzalika. Orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi, ya, dia kafir. Wa shawab al-awwal. Namun yang benar ialah yang pertama. Kalau dia sengaja berdusta atas nama Nabi, dia itu dosa besar. Namun kalau dia menghalalkan, sepakat baru kafir. Wabihi qaulul jumhur, wallahu alam. Inilah pendapat jumhur. Bahkan ajaibnya pendapat bapaknya ini disanggah oleh Imam Al-Juwayni. Jadi bapaknya kan ustaz. Bapaknya menerangkan berdusta atas nama Nabi kafir. Habis itu gantian beliau yang ngisi kajian. Beliau bantah bapaknya. Bapaknya dipergi, yang sengaja berdusta atas nama Nabi enggak kafir. Namun cuma dosa dosa besar. Ini dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi ya mengenai peristiwa ini di Syarah Sahih Muslim di Al-Minhaj. Baik, kemudian wa'lam ya anna hadza darba la yanhasir. Dan ketahuilah bahwasanya pembahasan ini, pembagian ini enggak terbatas. Walakin nabbahna, namun kami memberikan tanbih ya bima dzakarnahu, terhadap apa yang kami sebutkan ini, ala ma siwahu. Ya, kami menyebutkan, yaitu kami isyaratkan apa yang selainnya, artinya apa yang kami belum sebutkan. Wal nakhtam, dan kita akan menutup al-fasla, pasal ini, bikalamain, dengan dua kalam. Ya, dengan dua statement. Ahadihima, yang pertama, qala imamul haramain, berkata Imamul Haramain, qalal muhaqqiqun, para ulama muhaqqiq, para ulama yang meneliti, mengkaji, mengatakan ya zikrul khilafi fi sa'ir fi masailil khasa'is, penyebutan perbedaan pendapat di berbagai permasalahan yang kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khabtun la fa'idata fi, itu adalah khabtun ya, artinya suatu hal yang manfaatnya kurang lah, enggak ada faedahnya. Fa innahu la yata'allaqu bihi hukmun najizun ya tamussu al hajatu ilaih, karena ini enggak berkaitan dengan hukum yang penting ya, yang sangat dibutuhkan. Wa innama yajri al khilafu fi ma la najidu buddan min isbati hukmin fihi. Ya. Naam. Jadi perbedaan itu terjadi, yajri al-khilaf, perbedaan pendapat itu hanya pada persoalan yang kita tidak mendapati apapun untuk menetapkan hukumnya. Fa innal aqsiyata la majala laha. Sedangkan hukum kias ini enggak berlaku. Ya. Jadi enggak berlaku di sini hukum kias. Jadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan dalil. Wal ahkamu al khasatu yuttaba'u fiha an-nususu. Sedangkan hukum-hukum khusus harus didasarkan pada nas. Wa ma la nassa fihi. Sedangkan perkara yang enggak ada nasnya ya, fal khilafu fihi hujumun 'alal ghaib. Maka ya, perselisihan pendapat di sini yang enggak ada nasnya itu sama aja hujum alal ghaib. Ya, seperti membahas perkara ghaib yang min ghairi faidatin, tanpa ada faedahnya. Al kalam ustani, ya, statement kedua. Qala Sumairi mana'a Abu Ali ibnu Khairana al kalama fil khasa'is li'annahu amrun inqada. Abu Ali bin Khairan, beliau melarang untuk membicarakan tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini perkara yang inqada, yang sudah kelar, sudah berlalu. Qala, beliau mengatakan wa qala sa'iru ashabina la ba'sa bih. Ya. Namun As-Saimiri mengatakan, namun para ulama kami mengatakan enggak mengapa disebutin. Wa huwa sahih, ini yang benar. Kenapa? Lima fihi min ziyadatil ilmi. Karena terdapat tambahan ilmu dalam yang demikian ini. Nah, baik, terakhir baca sini. Faris, baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, hadha kalamul ashabi Fasawabu al-jazmu bijawazi dhalika balis bal bistihbabihi walau qila bibujubihi lam yakun ba'idan illam yumna' minhu ijma'un liannahu rubbama ra'a jahilun ba'dal khasa'isi thabitan fi sahihi fa'umila bihi akhdan bi asli ta'assi. Itu bukan yumna' yamna' in lam yamna' minhu ijma'un. Fawajaba bayanuha litu'urrifa wala yusharikuhu fiha wa ayyu fa'idatin. Fawajaba bayanuha litu'urrafa. Litu'urrafa wala yusharikuhu fiha wa ayyu fa'idatin a'zamu min hadhihi. Wa amma ma yaqaw fi athna'il khasa'isi mimma la fa'idata fihi al-yawma faqalilun jiddan la takhlu abwabul fikhi an mithlihi litadarrubi wa ma'rifatil adillati wa tahqiqi syai'i ala ma huwa 'alaihi kama yaquluna fil fara'idi tarku mi'ati jaddihi wa nahwi dhalika wa billahi tawfiqu fa hadha akhiru ma intakhabtuhu man nubidha al-uyunu al-mutaliqatu bitarjamati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam habibu rabbil alamina wa khairul awwalina wal akhirina salawatullahi alaihi wasalamuhu wa ala sairin nabiyyina wa ali kullin wa sairis sahilina salihina wa hasbiyallahu wa ni'mal wakilu. Selesai, habis berarti ya. Baik, siapa yang sebelumnya pernah khatam buku sirah, baca baca di majelis, ada yang pernah? Pernah? Kitab apa? Nurul Yakin. Oh ya, masya Allah. Udah paham berarti antum ya? Belum. Ya, abis ini enaknya Nurul Yakin atau fikih sirah, langsung fikih sirahnya. Baik. Hah? Enggak, iya, maksud saya di Tai barakallahu fik. Wa hadha kalamul ashabi. Inilah pendapat ya para ulama kami. Wasawab al-jazmu bijawazi dhalik. Ya, pendapat para ulama kami yaitu yang menyebutkan tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ialah dipastikannya bolehnya menyebutkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal bistihbabihi, bahkan dianjurkan. Ya. Walau qila bi wujubihi lam yakun ba'idan. Bahkan kalau dikatakan wajib menyebutkan ya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun enggak jauh. Artinya enggak salah-salah banget. Ya. In lam yamna minhu ijma'un, karena enggak ada ijma' yang melarang akan hal ini. Li'annahu rubbama ra'a jahilun ba'dal khasa'isi sabitan fi sahih fa'amila bihi akhdan bi asli ta'assi. Nah, ini kenapa demikian? Kata Imam An-Nawawi, karena bisa jadi ada orang yang jahil, yang bodoh, dia ra'a ba'dal khasa'is. Dia melihat sebagian kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabitan fi sahih, yang termaktub, yang ada, yang di dalam kitab as-sahih, misalkan dalam sahih Bukhari, fa'amila bihi, lantas dia amalkan akhdan bi asli ta'asi. Kenapa dia amalkan? Karena dia mengambil kepada hukum asal meneladani Nabi. Semisal apa? Nabi nikah istri 9, dia nikah istri 9, bukan Nabi istrinya 9, sunnah, kata dia. Nah, ini akibat gak tahu ya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajaba bayanu hal itu arafa, maka wajib dijelaskan agar diketahui kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyarikuhu fiha, ya. Taib. Dan juga agar tidak ada yang berserikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kekhususan ini. Artinya tidak ada yang boleh sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kekhususan ini. Wa ayyu faidatin a'zamu min hadhih? Terus lantas faedah apa yang lebih besar pada ini? Kan besar faedahnya kan? Ketika disebutkan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukannya ya, maka keliru ya. Tadi ada ulama yang mengatakan enggak boleh disebutin kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taibarakallahu fik. Wa amma ma yaqa'u fi asna'il khasa'is. Ya, adapun yang terdapat pada ya di tengah-tengah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma la faedah tafih al-yauma, yang hari ini kalau disebutkan enggak ada faedahnya, faqalulin jiddan, itu sedikit sekali. Ya. La takhlu abwabul fiqh an mislihi litadarrub wa ma'rifatil adillah wa tahqiqis syai' ala ma huwa alaih. Ya, yang hampir-hampir itu tidak ada bab-bab fikih sedikit pun, ya, abwabul fikih, yang dia tidak lepas dari, dan yang semisalnya, ya, yang tidak lepas dari penyebutan hal-hal semacam itu. Ya. Kenapa demikian? Litadarrub, ya, untuk sebagai tadarrub, latihan untuk ma'rifal adillah, mengetahui dalil-dalil, wa tahqiqis syai', dan mentahqiq sesuatu hal ala ma huwa alaih, ya, sesuai dengan keadaan hakikat sebenarnya. Kama yaquluna fil faraid, sebagaimana yang mereka ya sebutkan ini di ya, pembahasan faraid, ya. Taib. Ya. Tarku mi'ati jaddih wa nahwi dzalik. Yang meninggalkan 100 kakeknya dan seterusnya. Wabillahi taufik. Fa hadza akhiru ma intabakhtuhu. Ya. Intakhabtuhu, ya. Wa hadza ma akhiru man takhabtuhu, inilah akhir yang kami pilih, yang aku pilih, min nubzil uyun, ya, dari sekelumit mata air, al muta'alliqah, yang berkaitan bitarjamati Rasulillah, dengan biografi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, habibi rabbil alamin, ya, Habib Rabbil Alamin, lihat dikasih footnote, martabatul khullah, martabatul khullati a'la min martabatil mahabbah. Sebenarnya kedudukan khullah khalil itu lebih tinggi daripada mahabbah. Ya. Wa qad ittakhadallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalilan. Dan Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, bukan mahab, bukan habib. Li hadisin, berdasarkan hadis, wa qad ittakhadallahu sahibakum khalilan. Allah telah menjadikan sahabat kalian ini, yaitu beliau, sebagai khalil. Ya, rawahu Muslim. Taib. Wa khairil awwalin wal akhirin, sebaik-baik makhluk yang awal dan akhir, salawatullahi alaihi wa salamuh, semoga salawat dan salam Allah tercurah pada beliau, wa ala sa'irin nabiyyin, juga kepada seluruh para nabi, wa ala kullin, ya, wa ala kullin dan wa ala kullin wasa, dan kepada semua semua apa namanya semua kuar, wa ali ya, dan pada keluarga, ya, keluarga mereka dan semua orang-orang soleh, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah bagiku dan dialah sebaik-baiknya penolong. Taib, selesai kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah inna anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.